mendaki gunung tinggi menjulang langit, bagai menyeberang laut luas tiada bertepi. Itulah beban hidup terasa amat berat, sangat banyak kendala melekat sangat. Sampai tujuan, namun bila tak tahan, pastilah berhenti.